Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in ahsana alhadith kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sahih Targhib dan At-Tarhib. Pembahasan kita masih pada bab tentang at-targhib fil ikhlas was-sidqi was-sidqi wan-niyyah shalihah. Bab tentang anjuran masuk ke gua itu untuk berlindung dan menginap di gua tersebut, lalu kemudian mereka Allah menjatuhkan batu dan menutupi pintu gua itu, kemudian masing-masing bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan amal soleh yang pernah mereka lakukan dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiga amal utama yang mereka bertawassul dengannya, yang pertama adalah birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah menjaga kehormatan diri dengan tidak melakukan perbuatan haram, perbuatan keji di saat seorang mampu untuk melakukannya, tapi dia menahan dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-iffah, menjaga kehormatan dirinya dan perbuatan keji. Kemudian yang ketiga yaitu amal berkaitan dengan amanah, bagaimana seorang mengembangkan upah yang ditinggalkan oleh pekerjanya, dikembangkan menjadi harta yang banyak. Kemudian ketika orangnya datang meminta upahnya, maka diberikan semua ya apa yang telah dikembangkan dari upah tersebut berupa binatang ternak dan yang lainnya kepada orang itu, dan dia tidak meminta sedikit pun dari harta itu. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullah wa an abi firas رجل من أسلم قال, dan dari Abu Firas, beliau ini adalah salah seorang dari kabilah Al-Aslami, kabilah Bani Aslam, namanya adalah Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Kemudian orang ini datang, qal, dia berkata, yani Al-Abi Firas, nada rajulun faqal, ada seseorang yang dia memanggil ya Rasulullah sallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, mal iman, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al ikhlas, iman itu adalah al ikhlas, mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi lafdhin akhar, dalam redaksi yang lain, qal, kata Abu Firas, Nabi sallallahu menjawab, qala Rasulullah sallam, Nabi sallallahu bersabda, saluni amma syi'tum, tanyakanlah kepada aku apa yang kalian kehendaki. Fanada rajulun, maka seorang berteriak, dia memanggil, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islam, apakah Islam itu? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, iqamus salati wa ita'uz zakat, Islam itu adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jadi Islam adalah ketika seseorang menjaga salatnya, salat yang lima waktu yang merupakan kewajiban pertama sesudah dua kalimat syahadat, yaitu salat. Jadi Islam adalah menegakkan salat, wa ta'uz zakat, dan menunaikan zakat. hablu minallah dan hablu minan nas. Menjaga hubungan dengan Allah dalam salat, dalam mengerjakan salat, dan menjaga hubungan dengan manusia dalam menunaikan zakat, memberikan sebagian dari harta yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang berhak. Kalau orang itu bertanya, "Famal iman? Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Kata Nabi SAW, al-ikhlas. Iman itu adalah ikhlas. Seseorang beramal, apa kaitan antara iman dan ikhlas? Kaitannya adalah bahwa seorang itu kalau dia betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada apa yang wajib diimani, maka dia akan mengikhlaskan amalnya. Karena dia yakin bahwa dia akan dihisab, dia akan dibangkitkan, dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka hubungannya sangat erat antara ikhlas, keimanan, dan keikhlasan. Orang yang betul-betul imannya, dia akan betul-betul ikhlas dan berupaya untuk ikhlas dalam semua amal-amal ibadah yang dikerjakannya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qal, kemudian orang itu berkata, "Famal yaqin, apakah yakin itu?" Qal, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "At-tasdiq." Yakin itu adalah membenarkan, membenarkan adanya hari kiamat. Dalam satu riwayat disebutkan, seorang beriman akan ada yang hari kebangkitan, itu adalah yakin. Maka dia ketika beramal didorong oleh keyakinannya bahwa dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Dia akan diperlihatkan amal perbuatannya. Makanya dia demikian, ya, ketika dia yakin maka dia akan melakukan amal-amal kebaikan dan dia akan membenarkan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis Abu Firas rahimahullah radhiyallahu anhu. Riwayat ini, hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis yang berikutnya, wa qala Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa Nabi sallallahu bersabda, fi hajjatil wada, beliau bersabda ketika melakukan haji wada, haji yang beliau lakukan seumur hidup hanya satu kali, itu haji wada. An-Nabi alaihi wasallam melakukan ibadah haji hanya satu kali. Adapun ibadah umrah 4 kali seumur hidup beliau alaihi salatu wasalam. Sedangkan haji beliau lakukan hanya 1 kali. Dan beliau alaihi salatu wasalam melakukan umrah itu sebelum haji. Makanya kalau ada orang bertanya, apa hukum seorang melakukan ibadah umrah sebelum melakukan ibadah haji? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Karena Rasul alaihi salam juga demikian. Beliau melakukan umrah sebelum melakukan ibadah haji sallallahu alaihi wasallam. Dan haji yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam hanya 1 kali. Jadi hikmahnya besar. Seandainya beliau diberi kesempatan oleh Allah 2 kali atau 3 kali, maka itu akan menjadi beban yang berat bagi umat beliau. Maka ketika Allah memberikan yakni kesempatan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan ibadah haji 1 kali seumur hidup beliau, ini merupakan rahmat Allah kepada umat ini agar tidak memberatkan mereka. Karena memang haji yang wajib hanya 1 kali. Yang kedua, ketiga itu hanya sunnah hukumnya, anjuran, mustahab. Tapi yang paling wajib adalah pertama, yang pertama kali dilakukan oleh seseorang. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam beliau berkata di dalam khutbatul wada atau haji wada, nadarallahu imra'an, Allah memberikan cahaya pada wajah-wajah mereka. Ya, nadarallah ini al-buruq, wajah yang berseri-seri. Ketika dia mendengar hadis, dia memahaminya, dan dia menyampaikan kepada orang-orang lain. Bisa jadi orang yang mendengar itu lebih paham dari orang yang menyampaikannya. Karena Allah memberikan ilmu dan pemahaman yang benar dan buah samarat dari hadis-hadis tersebut. Mukmin mukminin, ada tiga perkara yang mana hati seorang mukmin tidak akan tersentuh oleh hasad. Dalam tiga perkara ini, salafun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in mu'minin, ada tiga perkara a'immatil muslimin memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, memberikan nasihat, dan ini adalah bagian dari tuntunan dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, metode mereka dalam beragama adalah munasahatu wulatil umur, memberikan nasihat, dan memberikan nasihat itu menyampaikan nasihat itu kepada mereka, kepada para pemimpin. Diterima atau tidak bukan urusan mereka, ya, bukan urusan yang menasihati, tapi dia telah melakukan kewajiban. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang lain bahwa afdalu al jihad, jihad yang paling afdal adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, seorang mengucapkan kalimat yang hak di sisi seorang penguasa yang zalim. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi munasaha, memberikan nasihat kepada mereka. Jadi kewajiban para ulama untuk menyampaikan nasihat kepada a'immatul muslimin, kepada para pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan tetap menepati jamaah kaum muslimin, tidak khuruj kepada jamaah kaum muslimin. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam yang tidak akan hasud seorang mukmin karena tiga perkara ini. Fa inna du'a'ahum yuhitu min waraihim, karena sungguhnya doa-doa mereka, ya, dakwah Islam, doanya kaum muslimin itu mengelilingi, memagari, ya, melindungi kaum muslimin tersebut. Jadi kalau ada kehilasan pada umat ini, ada munasohah antara umat dan pemimpin, ya, kemudian saling menjaga keutuhan, ya, maka jamaah kaum muslimin ini akan terlindungi, akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika tidak ada keikhlasan, tidak ada munasah kepada para pemimpin kaum muslimin, dan terjadi kelompok-kelompok, tidak ada luzum, ya, menepati jamaah kaum muslimin, maka ini berbahaya. Terjadi perpecahan, pagar yang memagari mereka itu, yang melindungi mereka itu dari serangan musuh, ini akan terbongkar, akan terpecah dan dimasuki oleh syaitan. Ya. Musuh itu dua. Ada musuh dari jenis manusia, itu orang-orang kufar. Ada musuh dari jenis yang tidak kelihatan, itu syaitan. Maka ini pedoman dari Rasul alaihi salatu wassalam kepada umat ini untuk menjaga tiga hal ini. Mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah azza wajalla, senantiasa menasihati para pemimpin kaum muslimin, dan menepati jamaah mereka, tidak khuruj kepada penguasa, tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, maka Allah akan melindungi mereka. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, juga diriwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan ikhlas dalam beramal, dan Allah akan menerima hanya amal yang ikhlas, yang diikhlaskan untuknya, itulah yang akan diterima oleh Allah azza wajalla. Adapun yang bercampur dengan kotoran-kotoran dalam amal tersebut, dan niat-niat yang jelek, niat-niat yang tidak benar, maka akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerimanya. Nah, oleh karena itu seorang mukmin, seorang muslim harus selalu kita dalam amal-amal kita, dalam muamalah dengan manusia, dalam amal-amal ibadah, mari kita periksa hati kita. Agar kita dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan atau beramal betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman kita ini sulit membedakan antara hawa dengan keikhlasan. Kadang-kadang orang berbicara hawa nafsu, jadi anggap itu ikhlas. Tapi kadang-kadang seorang mukhlis karena Allah Ta'ala dianggap hawa nafsu. Maka perlu kewaspadaan. Jadi ikhlasun niyah ini, ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal ibadah, tentu berupa perbuatan dan perkataan, ini harus selalu kita tingkatkan, selalu kita upayakan dan memeriksa hati-hati kita. Kemudian juga di antara manhaj atau metode dalam beragama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah munasahatu a'immatil muslimin, memberikan nasihat pada mereka, mengajak mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menghadap Fir'aun, mengajak Fir'aun supaya bertakwa, supaya beriman kepada Allah, supaya takut kepada Allah. Allah mengutus dua rasulnya, Musa dan Harun. Ya. Mereka tidak mencaci maki Fir'aun, dan mereka datangi Fir'aun dan kalimat yang baik. Fakula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun qawlan layyina, perkataan yang lembut. Bukan memaki-maki, ya, mengata-ngatai, tidak. Tapi menasihati. Itu taghut. Ya. Seorang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun, ya, ini poin penting. Tauhid yang terbesar di zaman itu, bahkan dalam Al-Qur'anul Karim hampir pada setiap surat Allah menyebut tentang Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam mohon pada Allah azza wajalla agar Allah melapangkan dadanya. Rabbi syrah li sadri. Ini menghadap Fir'aun. Apa yang diminta? Agar hatinya lah lapang. Dadanya lah lapang. Nah, di sini pentingnya dai itu supaya lapang dadanya. Lapang dadanya. Kadang-kadang ada orang diajak, diseru, tidak mau. Sudahlah. Yang penting tugas orang dai itu adalah nyampaikan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ditegur oleh Allah azza wajalla, "Ya Muhammad, apakah engkau akan membunuh dirimu karena mereka tidak beriman pada Allah?" Maka sini pentingnya lapang dada. Luas dada itu. Luaskan. Dan ini harus ada pada setiap orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Doa Nabi Musa. Wa yassir li amri. Dan mudahkanlah urusanku. Terus berdoa minta pada Allah agar Allah mempermudah urusanku. Ya. Wa halul 'uqdatam min lisani. Dan lepaskanlah yakni ikatan yang ada pada lisanku, yakni agar aku bisa berbicara dengan yang lancar, yang baik. Kemudian yafqahu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Jadi inti dari dakwah itu bagaimana memahamkan orang yang didakwai. Bukan dibanggakan, masya Allah orang ini orator, orang ini pemberani, orang ini masya Allah. Bukan itu, itu tidak perlu. Yang perlu adalah bagaimana memahamkan kepada orang yang didakwa. Yafqahu qawli, supaya mereka paham apa yang aku inginkan. Dan kita kadang-kadang belum tahu apa yang diomongkan, baru lihat sosok seorang tokoh sudah masya Allah, ya, yang didahulukan gambarnya, fotonya, suaranya, tapi isinya wallahu a'lam, jadi dengar, jadi lihat. Maka yang terpenting adalah bagaimana memahamkan kepada orang yang tidak wajib. Ini yang disebutkan diantara doa yang dibaca oleh Musa alaihissalam, mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghadapi Tauhud, seorang yang mengaku dirinya Tuhan selain Allah. Nah sekarang para pemimpin yang ada, apa mereka pernah mengatakan kami Tuhan, ilah selain Allah, sembahlah kami, ana rabbukumul a'la, ada enggak kira-kira? Tidak ada diantara pemimpin kaum muslimin. Maka cobalah dengan cara yang terbaik, ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekerasan kecuali kelembutan. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Alaihissalam untuk lembut. Kekerasan ada saatnya kalau diperlukan. Jika tidak diperlukan, tidak perlu dengan kekerasan, tapi dengan lemah lembut. Ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran, idfa billati ahsan, bantahlah, tolaklah dengan cara yang terbaik, ya, suatu perbuatan yang buruk dan seterusnya. Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal kepemimpinan, munasahatu a'immatil muslimin, mereka tetap harus dinasihati. Dan itu tugas saya menyampaikan, bukan untuk merubah mereka, tidak, tapi menyampaikan. Ya. Mengapa mereka disampaikan hal itu? Agar ada uzurnya di hadapan Allah Ta'ala, dan agar mereka bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian luzum jamaatil muslimin, ini juga harus dijaga. Kaum muslimin jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang ingin memecah belah umat ini. Terus tetap menjaga hubungan yang baik antara kaum muslimin dan tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan cara yang baik. Ya, menjaga keutuhan hubungan yang baik bukan berarti mendiamkan kemungkaran, tidak. Ya, tidak. Tapi tetap ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semua itu dengan cara yang baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang keutamaan doa kaum muslimin, ya, yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ini akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan dengannya Allah memelihara kaum muslimin. Hadis yang berikutnya, qala al-imam al-mundiri wa al-mus'ab ibn Sa'ad al-abihi radhiyallahu an, dari Mus'ab bin Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang al-mubasyirin bil jannah, salah seorang dari 10 orang yang al-asyarah al-mubasyirin bil jannah, al-mubasyirun bil jannah, 10 orang yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masuk surga dalam satu hadis. Karena banyak, tidak hanya 10 yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mereka itu masuk surga. Tapi dalam satu hadis itu ada 10 orang. Maka kalau dikatakan dia salah satu di antara 10 orang yang dikabarkan masuk surga, ini bukan berarti hanya 10 orang itu, tidak. Tapi dalam satu hadis Rasulullah menyebut 10 orang ini. Ya, ini yang harus dipahami tentang hadis ini. Karena ada sebagian sahabat yang lainnya sebutkan oleh Nabi sallam mereka ada ahli surga. Jadi tidak hanya 10. An Mus'ab bin Sa'ad an abihi radhiyallahu an, dari Mus'ab bin Sa'ad, Sa'ad itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kata Mus'ab dari ayahnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah ada perasaan dalam diri Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bahwa dia lebih dari yang lainnya di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallam. Maka apa teguran Nabi alaihi wasallam kepada Sa'ad? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan Sa'ad, إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها. Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanyalah dengan kaum lemah mereka. Dan kaum lemah umat ini bidakwatihim dan doanya mereka, wasolatihim solatnya mereka, wa ikhlasihim dan dengan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan Allah dari meremehkan kaum lemah dari umat ini. Karena perilaku ini ada, seorang selalu merasa diri lebih dari yang lainnya, dari orang yang lemah, meremehkan orang-orang fukara masakin, ya, orang-orang yang tidak punya tempat di masyarakat, orang-orang yang hidup sederhana, itu diremehkan. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menolong umat ini hanyalah dengan kaum lemah mereka. Dan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin ini, dan apa? Bidakwatihim, dan doa mereka, doa mereka. Maka hati-hati doanya kaum lemah, ya. Dan doa mereka, sholatnya mereka, ini ibadah mereka, dan keikhlasan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menolong umat ini dengan kaum lemah. Maka selama ada kaum lemah pada umat ini sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang positif. Karena Allah menolong umat ini dengan mereka. Tapi kalau semua cukup dan kaya, berbahaya, ya. Karena kecenderungan orang-orang kaya itu bermaksiat, membuat perbuatan seenaknya karena mereka kaya. Maka dosa dianggap ya biasa. Waliyadzubillah. Bahkan Allah menyebutkan Al-Quranul Karim, apabila Allah ingin menghendaki untuk menghancurkan satu negeri, maka Allah biarkan orang-orang yang kaya di antara mereka merajalela. Kemudian Allah binasakan mereka. Jadi adanya kaum lemah, doanya mereka, ibadah mereka, ikhlasan mereka, ini adalah barokah bagi umat ini. Oleh karena itu kita harus menghormati mereka, muliakan orang lemah, ya. Jangan rendahkan mereka. Kemudian hadis yang berikutnya, Walid Dhahak ibn Qais qal, dari Abdhahak bin Qais radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi berfirman, ana khairu syarik, ana khairu syarik. Jadi Allah, kemudian ada orang menyekutukan Allah dan sesuatu, ini namanya sekutu. Ada lagi orang menyekutukan Allah dan sesuatu, maka Allah ini sebaik-baik sekutu yang ada itu. Dan sekutu-sekutu yang banyak yang disekutukan, kata Allah Ta'ala, ana khairu syarik, aku yang terbaik dari yang disekutukan itu. Faman asyraka ma'i syarikan, maka barang siapa dalam beramal dia menyekutukan aku dengan seseorang, ya, dengan sekutu, fahuwa li syariki, maka amalnya, ibadahnya itu untuk sekutu Allah. Yang disekutukan. Ya, yang disekutukan. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum, ikhlaskanlah amal-amal ibadah kalian, amal-amal perbuatan kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, karena sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, la yakbalu minal a'mal, Allah Ta'ala tidak menerima dari amal-amal yang dikerjakan oleh manusia, illa ma khalusalahu, kecuali yang betul-betul murni hanya untuk Allah. Itu yang Allah terima. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, wala taqulu, dan janganlah kalian berkata, hadhihi lillah walirrahim, ini adalah milik Allah untuk Allah dan untuk rahim. Ini budaya mereka dulu, orang jahiliyah. Ya, ini kata ini untuk Allah dan untuk rahim. Fa innaha lirrahim. Kata Nabi SAW, orang yang mengatakan amal ini atau persembahan ini untuk Allah dan untuk rahim, kata Nabi SAW, fa innaha lirrahim, maka sedekah itu adalah untuk, atau amal itu untuk rahim. Allah tidak menerimanya. Walaysa lillahi minhu minha syai', dan Allah tidak mengambil sedikit pun dari amal yang disekutukan itu. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengucapkan hadhihi lillah wa liwujuhikum, ini adalah untuk Allah dan untuk kehormatan-kehormatan kalian, wajah-wajah kalian. Fa innaha liwujuhikum, maka sungguhnya sesuatu yang diamalkan, ya, yang disekutukan dengan wajah-wajah yang lain tadi itu, maka untuk wajah kalian. Walaysa lillahi minha syai'un, dan Allah tidak mengambil sedikit pun bagian dari pemberian tersebut atau dari amal ibadah tersebut. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bazzar, dan hadis ini adalah sahih li ghairihi, kata Imam Al-Albani. Sahih di hadis ini adalah hadis yang sahih karena ada sanad yang lain yang menguatkannya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa haramnya menyekutukan Allah dengan sesuatu. Setiap amal ibadah yang seorang ketika melakukan amal itu dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya, maka Allah tidak menerima amal itu. Allah tidak menerima amal tersebut. Amal itu untuk yang disekutukan. Untuk yang disekutukan. Ya, makanya dalam ibadah kita, amal kita, ya, hidup dan mati kita, selalu kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin. Bukan untuk yang selainnya. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal ibadah kecuali yang ikhlas, yang murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ucapan-ucapan pun kita harus berhati-hati. Ya. Oleh karena itu Nabi alaihissalam mengajarkan pada kita kalimat. Ketika ada orang mengatakan, ya Rasulullah, apabila Allah menghendaki dan kamu menghendaki, kata Nabi sallam, ya fulan, apakah kau menyamakan aku dan Allah, menjadikan aku ini setara dengan Allah? Tapi katakanlah, Allah menghendaki, kemudian aku menghendaki. Artinya kehendak manusia dibawa kehendak Allah. Ini contoh kalimat-kalimat yang kadang-kadang tidak disadari seseorang, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang syirik. Ya. Kalau bukan karena Allah dan dokter fulan, aku tidak bakal sembuh. Ini kalimat syirik. Dia menyamakan Allah dan dokter. Kalau bukan karena Allah dan dokter fulan, atau kalau bukan karena Allah dan obat ini, aku tidak bakal sembuh. Ini artinya kalimat syirik. Tapi dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah aku sehat, aku disembuhkan oleh Allah dan perantaraan dokter ini. Tapi tidak boleh mensetarakan. Ini kalimat-kalimat yang juga harus kita jaga, harus kita pelihara dalam ucapan, sehingga tidak terjerumus dalam ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan tanpa seorang menyadarinya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam mengajarkan hal-hal yang baik, yang mulia berkaitan dengan tauhid, ya. Dan Islam berupaya untuk menghilangkan budaya-budaya syirik. Ya, oleh karena itu zaman jahiliyah ada hal-hal positif itu diteruskan oleh Islam. Ada hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam itu dihapus oleh Islam. Jadi bukan dipertahankan. Ya, itu dilihat sesuai dengan Islam atau tidak. Baik, hadis yang berikutnya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Jadi Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu orang itu berkata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikri wadh-dhikra. Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah? Seorang yang dia berperang tapi dia mengharapkan pahala dan juga mengharapkan nama. Saya harap pahala, haraplah nama. Dua-duanya. Malahu, apa yang didapati oleh orang itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, la syai'a lahu. Fa'ada thalatha mirarin. Orang itu mengulangi pertanyaannya tiga kali kepada Nabi alaihi wasallam. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu, dan Rasulullah SAW terus mengucapkan bahwa dia orang itu tidak mendapat apa-apa. Tsumma qala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali, Allah tidak menerima suatu amal illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang amal itu benar-benar murni hanya untuk Allah. Wa butugiya bihi wajhu, dan amal itu dikerjakan oleh seorang benar-benar mengharapkan wajah Allah. Dia tidak mengharapkan yang lainnya. Itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Adapun amal yang tercemar oleh kotoran-kotoran syirik, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam, hadis hasan dan Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang balasan orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Dia menyekutukan Allah dalam beramal, beribadah, maka dia tidak mendapatkan sesuatu dari amal tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha, dan apa yang ada di dunia ini pun terlaknat, illa ma ubtughiya bihi wajhullah, kecuali sesuatu yang seorang mengharapkan wajah Allah. Ya, jadi dunia ini terlaknat. Dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali keikhlasan. Amal-amal, perbuatan, perkataan yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang tidak terlaknat. Hadis riwayat Imam Tabrani dan sanad yang hasan li ghairihi, sanadnya hasan karena ada riwayat yang lain yang menguatkan sanad tersebut. Nah, kalau seorang mengatakan dunia mal'unah, maka jangan mengejar sesuatu yang terlaknat. Kejarlah yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang diridhoi oleh Allah? Itu ibadah yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Amal-amal yang diikhlaskan oleh Allah itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin, dunia adalah tempat persinggahan untuk dia melanjutkan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan kehidupan di dunia ini untuk mengumpulkan bekal dan perbekalan dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala, dan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Kemudian hadis yang berikutnya. Sudah ada? Sudah belum ada anak-anak? Baik. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah hadis-hadis ini juga banyak yang bermiripan dengan hadis-hadis riwayat salihin. Tapi intinya kita membaca dan kita menjelaskan sekilas tentang makna hadis ini. Hadis-hadis ini kemudian kita lanjutkan karena jumlah hadisnya banyak. Aku qouli hadza, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.